Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Beliau sebutkan Qultu wa amma istadalla bihi alqailuna bin nasakh ajwibatun aidha. Aku, Syekh Abdul Rahman, mengatakan beberapa dalil yang digunakan oleh mereka yang berpendapat mansukhnya celaan atau larangan laknat wanita yang ziarah kubur, mereka yang mengatakan ini mansukh, juga kita jawab dengan beberapa jawaban berikut. Minha anna ma dzakaruhu an Aisyah wa Fatimah radhiyallahu anhuma mu'aridun bima warada anhuma fi hadzal bab fala yathbut bihi nasakh. Apa yang mereka nukilkan dari Aisyah dan Fatimah terbukti bertentangan dengan riwayat keduanya pula, riwayat Aisyah juga riwayat Fatimah di dalam bab. Maka dengan itu tidak bisa dikatakan adanya mansukh, telah terhapus riwayat larangan atau laknat para wanita penziarah kubur. Karena kita tahu hadis Fatimah, ama innaki lau balagti ma'ahumul quda lam tadkhulil jannah. Rasul katakan kepada Fatimah, kalau anti sampai ke kuda bersama mereka yang mengantar jenazah, enggak akan masuk surga anti. Begitu pula riwayat Aisyah. Maka tidak bisa ditetapkan bahwa Aisyah membolehkan ziarah kubur, terbukti dia sholat terhadap jenazah saudaranya Abdurrahman. Demikian pula Fatimah. Wa minha anna qawla sahabi wa fi'lahu laisa hujjatan ala al-hadith. Wa hadha muhim. Pendapat seorang sahabat atau sahabiyah atau perbuatan mereka sebagai sahabat tidak akan menjadi hujjah terhadap hadis. Artinya hadis enggak boleh dikalahkan hanya karena ada ijtihad pendapat seorang sahabat atau sahabiyah, hanya karena ada perbuatan seorang sahabah atau sahabiyah. Kemudian hadis disingkirkan, hadis dikalahkan, yang diambil yang lebih dikuatkan pendapat atau perbuatan sahabat. Tidak benar. Dan tidak akan bisa. Tidak boleh. Bila niza' dan itu tidak diperselisihkan di kalangan ulama, enggak mungkin dan tidak boleh sahabat ijtihadnya mengalahkan hadis. Wa amma ta'limuhu Aisyah kaifa taqul idza zaratil qubur wa nahwi dzalik. Adapun hadis bagaimana Rasulullah ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau baca ketika ziarah kubur dan hadis-hadis yang serupa dengan itu, falayadullu ala nasakh madallat alaihi alahadithu thalatha min la'ni zairatil qubur. Juga itu tidak menunjukkan telah mansukh, telah terhapus larangan atau laknat wanita yang ziarah kubur. Ini salah satu dalil mereka yang menyatakan bolehnya muslimah wanita ziarah kubur. Aisyah ketika tanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau wanita tentunya, apa yang aku katakan kalau aku ziarah kubur, kalau melewati kubur? Quli, Rasulullah ajarkan, katakan olehmu, assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minin. Hadith, doa ma'ruf ketika masuk kuburan. Di situ mereka berdalil, berarti boleh wanita ziarah kubur. Pendalilannya, karena Rasul ajarkan apa yang beliau baca kalau ziarah kubur. Diambil kesimpulan oleh mereka dari sini, berarti ini telah menghapus larangan atau laknat-laknat yang Rasul sebutkan terkait wanita yang ziarah kubur. Ini juga tidak benar. Lihtimali ayyakuna dhalika qabla hadhan nahyil akid wal wa'idus syadid. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena ada ihtimal, ada kemungkinan semua itu, ini ajaran doa yang dibaca ketika ziarah kubur, mungkin saja itu sebelum adanya larangan yang kuat ini. Celaan yang begitu dahsyat, laknat sampean bagi wanita yang ziarah kubur. Tajam sekali. Makanya di dalam kaidah usul fikih pula, mereka katakan kalau dua nas, dua dalil bertemu dalam satu masalah. Seperti ini sekarang. Taruhlah yang satu mengesankan bolehnya wanita berziarah kubur. Berarti ini mubih. Adillah mubihah. Dalil-dalil yang memubahkan, membolehkan wanita ziarah kubur. Sementara di sana ada hadis, hadis Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan bin Thabit, yang terang-terangan dan tajam sekali, kuat, melaknat perempuan yang ziarah kubur. Berarti ini hadir, pakai dzat, ukhtut ta, hadir. Adillah hadhirah, dalil yang melarang, mengecam wanita ziarah kubur. Ketika bertemu dalam satu masalah, satu membolehkan, satu melarang, quddimal hadhir. Yang lebih diutamakan adalah dalil yang melarang. Dan di situ pentingnya belajar kaidah para ulama belajar usul fiqih untuk menimbang semacam ini, sekarang dihadapkan di antara nusus yang sebagiannya terkesan membolehkan. Aisyah diajari kok membaca, berarti boleh ziarah kubur. Nah, begitu pula tadi yang sebelumnya, ala fazuruha, ziarahlah kubur, itu mengingatkan kalian akhirat dan yang lain-lain. Sementara di sisi lain, nusus yang mengecam keras bahkan melaknat wanita yang ziarah kubur, perbuatan yang dilaknat menunjukkan itu kabairudz dzunub, dosa besar. Bagaimana terus? Harus dikompromikan. Nusus ini harus diselesaikan agar tidak mengambang. Untuk dikatakan nasakh, dikatakan telah mansukh, terhapus. Larang-larang itu terbukti tidak kuat. Tidak memiliki bukti yang kuat adanya penanggalan tarikh bahwa ini sebelum itu. Enggak ada. Makanya kemudian para ulama lebih memberatkan sisi larangannya. Saddan lidzari'ah, menutup celah agar tidak menjadi sebab disembahnya kubur selain Allah. Qala Muhammad bin Ismail, berkata Imam Muhammad bin Ismail, beliau Al-Amir As-Sun'ani, fi kitab Tadhhirul I'tiqad, dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad, dan beliau salah satu alim yang mendukung dan menyanjung, membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walaupun beliau tidak sempat untuk bergabung karena satu dan lain halangan, beliau di Yaman mendengar tentunya adanya dakwah islah di Najd saat itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga beliau buat bait-bait syair yang beliau puji padanya dakwah Syekh Muhammad rahimahullah. Di awal syairnya beliau katakan, salamun ala Najdin wa man halla fi Najdi wa in kana salamu minni ala bu'din la yujdi. Salamku kepada Najd dan yang tinggal di Najd sana, ya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun salamku dari kejauhan sini, dari Yaman, kepada mereka yang jauh, la yujdi, tidak besar manfaatnya. Tapi mendukung dakwah beliau. Beliau katakan, wal musyahad allati sarat, atau wal masyahid, afwan. Wal masyahidul lati sarat a'zama dhari'atin ila syirki wal ilhad ghalib man ya'muruha al muluk was salatin. Masyhad-masyhad, kuburan-kuburan yang dijadikan tempat ziarah, dijadikan tempat ibadah, menjadi dzari'ah terbesar jembatan terbesar yang menjerumuskan orang kepada syirik dan ilhad. Orang bisa jadi ateis, bisa kafir, musyrik karenanya. Ghalibu man ya'muruha, terlebih ketika yang memakmurkannya para penguasa, raja, sultan-sultan, khalifah atau semisalnya, para pembesar. Imma ala qaribin lahum, baik itu dilakukan pada kuburan kerabat mereka, karena yang mati ini anaknya, istrinya, istri Raja Fulan, ini ibunya Raja Fulan atau Sultan Fulan, diagungkan kuburannya. Au alaman yuhsinuna dhanna fihi min fadhil au alim, atau itu kuburan orang yang mereka husnudhani, ini dianggap orang besar, seorang alim, seorang wali, orang soleh, maka diagungkan kuburannya sedemikian rupa. Tidak sama seperti kuburan layaknya muslimin. وَيَزُورُهُنَّ النَّاسَ أَلَّذِينَ يَعْرِفُونَ زِيَارَةَ الْأَمْوَاتِ مِنْ دُونِ تَوَسُلْ بِهِ وَلَا هَتْفٍ بِسْمِهِ بَلْ يَدْعُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Lalu diziarahi kuburan-kuburan ini oleh orang yang mengenalnya, tahu ini Fulan bin Fulan yang mati. Layaknya ziarah kepada orang yang mati, tidak ada tawasul, enggak ada doa-doa, minta-minta, enggak ada. Tidak ada pula penyebutan namanya. Yang ziarah enggak nyebut-nyebut namanya. Ya wali fulan bin fulan, beri aku keturunan. Ya wali fulan bin fulan. Enggak ada. Bahkan mereka mendoakan. Yang mati ini malah didoakan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan dilindungi dari azab kubur. Istighfar untuk mereka. Hatta yang qoridha man ya'rifuhu aw aktsaruhum, sampai datang generasi berikutnya yang sudah tidak kenal selama hidup orang yang mati ini. Fayati man ba'dahu man yara qabran qad syuyida 'alaihil bina. Generasi cucunya mungkin atau yang di bawahnya mendapati ini kuburan siapa ini? Ada musolanya, ada kijingnya, ada lampunya, marmer dibangun sedemikian rupa. Surijat alaihi syumu', di masa itu syumu' semacam lilin atau dian, api penerangan. Lampu lah sekarang. Berarti ini kuburan istimewa. Buktinya gak sama dengan yang lain-lain. Muslimin yang gak dikenal gak seperti ini. Yang lain rata biasa dengan tanah. Wa furisha bil firasyil fakhir. Belum lagi di bangunan tersebut di dalamnya dihamparkan karpet permadani yang mewah, tebal. Faya'taqidu anna dhalika linaf'in aw daf'i dhur. Mulai mereka anggap semua itu pasti karena kuburan ini bisa memberi manfaat. Kuburan ini berarti bisa menepis, menyelamatkan kita dari malapetaka, madorot. Watatihi sadana yakdzibun 'alal mayyit bi annahu fa'al wa fa'al wa anzala bi fulani dhur wa bi fulani nafa hatta yagrisu fi jibillatihi kulla batil. Ditambah bukan sekedar bangunan, bukan sekedar kijing dan marmer dan penerangan permadani, ini bukan sekedar itu. Lebih parah lagi kata Sonani, para kuncen, juru kuncinya, yakdzibun, menyebarkan kedustaan-kedustaan. Cerita, sudah namanya cerita, gak ada ujung pangkalnya sudah. Oh ya ini begini, wow, dia bisa begini, dia bisa, fulan itu buktinya. Karena begini-begini akhirnya kena celaka. Lihat fulan, rajin kesini, fulan, rajin ziarah, bawa ini itu. Akhirnya sukses dia, sekarang jadi bupati. Fulan begini, fulan, kezib ala kezib. Semuanya dusta. Kalau saja orang mau berakal sedikit saja, kadang kan berita yang disampaikan muluk-muluk luar biasa. Oh, itu gubernur ini, menteri fulan, oh, ini jenderal fulan, karirnya cepat sukses ini, oh, itu karena rajin ke sini. Karena barokahnya wali ini, fulan-fulan. Lah sampean sendiri. Dari dulu sampai sekarang kok juru kunci tok. Kok enggak jadi bupati paling tidaknya atau gubernur. Kok goblok terus jadi juru kuncinya kuburan. Fulan berhasil jadi bupati. Fulan berhasil jadi gubernur. Jahl. Kadzib. Walhasil semakin memperkeruh, semakin mempersulit. Orang semakin yakin tentang kuburan ini begini dan begitu. Wal amr ma thabata fil ahadith an-nabawiyah min la'ni man sarajal kubur wa kataba alaiha wa bana alaiha. Padahal dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, dilaknat orang yang memberi penerangan kuburan, lampu-lampu. Dilaknat orang yang menulisi kuburan, ini kuburannya fulan bin fulan, fulanah bintu fulan. Lahir tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, mati tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Mungkin ditulis lebih dari itu. Dia adalah yang begini, yang begitu. Dia yang memasukkan dakwah pertama di sini. Dia yang pertama menyebarkan syiar Islam di kepulauan sini, di negeri sini. Ah, kata. Begitu pula orang yang membangun bangunan, tempat peribadatan di kuburan itu. Wa ahadithu dhalika wasi'atun ma'rufa. Banyak ma'ruf hadis-hadis itu. Fa inna dhalika fi nafsihi manhiyun anhu. Itu semua terlarang. Tsumma huwa dzari'atun ila mafsadatin 'azimah. Selain juga itu semua menjadi dzari'ah, pengantar kepada kerusakan yang besar, syirik ujung-ujungnya. Mempersekutukan Allah, doa dan ibadah kepada selainnya. Wa minhu ta'lamu mutabaqatal hadith litarjamah, wallahu a'lam. Dari situ kamu tahu keterkaitan hadith dengan terjamah, dengan bab. Babnya apa? Ma ja'a annal ghulu fi quburi salihin yusayiruha authanan. Ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh, memperlakukannya berlebihan bisa menjadikannya berhala yang pada akhirnya disembah selain Allah. Apa hubungannya dengan hadis? Berarti termasuk hulu terhadap kuburan diberikan penerangan, lampu. Termasuk hulu terhadap kuburan dibangun kuburan itu lebih dari yang lain. Yang lain normal biasa, tanah ada gundukannya selesai. Ini kok Masya Allah dikasih kejing, dikasih marmer, dibangun, musola, keramik, mewah, kasih permadani, ini itu. Yang pada akhirnya menjadikan mayit ini dituhankan selain Allah, orang berdoa padanya, berkeyakinan bisa memberi manfaat, madarat. Lalu kalau ada yang bertanya, apa hubungannya dengan wanita yang ziarah kubur? Kenapa Rasulullah SAW menggandengkan, menyatukan itu dalam satu konteks hadis? Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur dan yang memberi penerangan di kuburan dan yang membikin bangunan di atas kuburan itu. Hubungannya, para ulama sebutkan, karena wanita lemah. Hatinya itu enggak bisaan. Dha'ifah. Jiddan-jiddan. Sangat-sangat lemah. Perasa. Kan itu ma'ruf. Wanita. Ditambah, dia tidak bisa atau lemah sekali untuk bisa mampu membedakan ini boleh, ini enggak boleh, ini sudah berlebihan, ini masih dalam tingkatan mubah. Enggak seberapa bisa perempuan untuk memilah-milah demikian. Belum lagi kesabarannya yang sangat tipis. Gampang meronta-ronta, mudah bersedih, perasa yang sangat sensitif. Ma'ruf itu perempuan. Karena sebab semua itu mudah baginya untuk menyembah dan bergantung kepada orang-orang yang di kuburan tadi yang telah mati. Sama seperti yang memberi lampu-lampu tadi. Asalnya kan mungkin perasaan. Gak enak. Masa kuburannya orang soleh, wali ini, jasanya besar. Masa gelap dibiarkan begitu saja, pengap, dingin, gak pantas. Mbok yao dikasih lampu, penerangan biar terang, biar cerah, biar ini. Masa disamakan dengan kuburan lain? Ya seharusnya dihormati, diberi tembok, dilindungi dengan bangunan. Bangunannya pun ya jangan sembarangan, ini orang istimewa, dekat dengan Allah. Hendaknya marmer, mewah, hendaknya dikasih permadani, hendaknya. Perasaan, sama seperti wanita tadi. Karenanya masing-masingnya menjadi dzari'ah, menjadi sebab terseretnya orang kepada syirik billah tabaraka wa ta'ala. Qauluhu wal muttakhidin 'alaihal masajid, dan orang yang membuat masjid, tempat ibadah di kuburan itu telah lalu penjelasannya. Wasuruj, adapun suruj, qala Abu Muhammad al-Maqdisi, kata al-Maqdisi, lau ubiha ittikhadu suruj alaiha, lam yul'an man fa'alahu. Kalau saja itu boleh, memberi penerangan, tidak akan dilaknat pelakunya. Tapi dilaknat menunjukkan itu enggak boleh. Bahkan menunjukkan itu kabair, dosa besar. Li'anna fihi tadyi'an lil mal fi ghairi fa'idah. Karena itu pula menyia-nyiakan harta tanpa ada fa'idah. Enggak ada gunanya. Buat apa? Karena dibeli, dibayar. Lampunya beli, mahal. Listriknya pun bayar. Kalau sekarang, kalau dulu minyak. Ini itu, semuanya harta. Bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Enggak ada manfaatnya. Wa ifratan fi ta'zimil kubur asbaha ta'zimal asnam. Dan itu pula bentuk berlebihan dalam pengagungan kepada kuburan menyerupai pengagungan musyrikin kepada berhala-berhalanya. Kamu lihat berhala. Oh, apa Brahma ke Wisnu atau patung Buddha atau semisalnya. Kan enggak mungkin digeledakno begitu saja, ditinggal begitu saja. Enggak. Lihat. Ada lampunya kan? Kasih lampu-lampu. Kasih lilin, nanti penyembahnya bawa menyan. Begini. Ruangannya dikasih wewangian, dikasih bunga, dikasih ini, lampu. Ini si Tuhannya, ini si berhala ini. Di ruangan yang leks, bukan di gudang yang banyak debu, di gudang yang kotor, gelap, enggak. Tempat ruangan suci, bersih, Masya Allah. Menyerupai musyrikin, makanya sama. Ketika kuburan diperlakukan seperti itu. Qala Ibnul Qayyim, ittikhaduha masajid wa iqadus suruj 'alaiha minal kabair. Maka membangun masjid di kuburan, tempat untuk ibadah di situ dibuat, plus diberikan penerangan di kuburan tersebut, semuanya termasuk dosa-dosa besar. Kabairud dzunub. Qauluhu rawahu ahlu sunan, ya'ni Aba Dawud, wa Tirmidhi, wa Ibnu Majah, faqat, wa lam yarwihi An-Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh ahlu sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidhi, juga Ibnu Majah. Fakot, ahlu sunan yang dimaksud, tiga imam selain Nasa'i. Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Karena kalau disebut ahlus sunan, dimutlakkan begitu, mafhumnya Nasa'i pun masuk. Karena ashabus sunan arba'ah, mereka Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sementara Nasa'i sendiri, beliau katakan tidak termasuk yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi Nasa'i meriwayatkan di dalam Sunan Sughra atau disebut Mujtaba, sehingga mungkin ini kelupaan atau terlewat dari mu'alif menyebutkan Nasa'i tidak meriwayatkan hadis. Nasa'i meriwayatkan, manusia mungkin beliau lupa atau terlewat oleh beliau. Ya. Itu terkait hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Adzan. Adzin. Abu Hindun, aina anta? Aba Hind. Aina Aba Hindun? Tidak ada. Ya Allah, adzin, muadzin. Penerangan di kuburan, lampu, kalau itu di tempat-tempat yang tidak dibutuhkan oleh orang, misalnya kuburan itu luas, areanya besar, dan telah selesai orang dari proses pemakaman di titik tertentu, maka enggak butuh penerangan di situ sama sekali. Adapun tempat yang sedang atau butuh lampu, mungkin karena malam misalnya, ada jenazah dikuburkan, mungkin akan dikatakan boleh, butuh adanya penerangan, butuh adanya lampu di malam hari, dan itu mungkin akan dikatakan bukan untuk memuliakan kuburan, tetapi dalam rangka hajat. Artinya hajat butuh orang gak kelihatan malam untuk menggali, untuk meletakkan jenazah, menguburnya, dan seterusnya proses. Tetapi itu pun yang para ulama sebutkan, lebih baik dan lebih tepatnya larangan itu dikatakan mutlak, tidak boleh. Satu alasannya, karena tidak ada darurah, bukan perkara darurat untuk diberi penerangan, dikasih apa, tiang atau tali, di situ dikasih lampu-lampu begitu. Bukan suatu yang darurat. Namanya darurat kalau tidak dibegitukan, orang akan sengsara atau kesulitan. Yang kedua, banyak cara lain yang bisa digunakan sesaat. Hanya saat pemakaman saja. Apalagi sekarang, orang bisa sekedar bawa lampu emergensi, terang sudah. Atau mungkin lampu mobil misalnya, atau lampu motor, sekedar menerangi untuk proses pemakaman, selesai-selesai, kelas. Enggak perlu kemudian di kuburan itu dikasih tiang, dikasih lampu, dikasih ini, layaknya lampu-lampu permanen seperti ini. Selain daripada itu, kejelekan larangan, jika dibuka sedikit saja pintunya, akan melebar, merembet ke sana kemari, pada akhirnya sulit untuk dibendung dan dihentikan. Kalau kemudian dibiarkan misalnya, Nanti siapa yang mengurusi, yang mematikan, siapa yang ini, siapa yang itu. Pada akhirnya terkena hadis muttakhidina alihas suruj. Akhirnya lampu itu permanen di kuburan, termasuk yang memberi penerangan kepada kubur. Oleh karenanya, wasilah-wasilah, segala yang bisa menyeret, mengarah kepada kemusyrikan harus ditutup rapat. Dijauhi sejauh-jauhnya. Tidak boleh dibuka sedikit saja. Orang kalau sudah mulai dibuka dengan alasan hajat, butuh, penting, ini, itu, nanti akan berkembang dan berkembang terus. Syaitan tidak akan berhenti. Dan mulai tampak yang semacam itu. Asalnya, contohnya saja. Tiap pemakaman harus ada khutbah. Harus ada wejangan. Harus ada yang bicara. Mengingatkan tentang kematian ini, itu, dan seterusnya. Memintakan maaf bagi yang telah mati. Khutbah di kuburan. Berlanjut, berlanjut, berlanjut. Perkara yang semula mubah sesekali, akhirnya menjadi sesuatu yang teranggap rutinitas. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga orang merasa tidak afdol kalau enggak ada khutbah. Nyari-nyari kan? Sudah dikubur, ini selesai prosesnya. Ah, yang bicara siapa? Anu, mana Ustadz Fulan? Anu, sana kemarin. Merasa kurang, enggak nyaman, enggak afdol kalau enggak ada yang khutbah. Seperti cacat proses pemakaman ini. Berkembang. Sudah meningkat. Orang mungkin berbicara, khutbah, begini, begitu. Karena mungkin yang ikut banyak, ya. Sana, mungkin di belakang, ini, itu. Ini yang bicara, memberi wejangan, ini. Mungkin gak didengar, ini yang ngobrol, ini jauh, ini, itu. Berkembang lagi. Daripada sia-sia. Sekarang lebih canggih bawa speaker aktif ke kuburan. Naam. Dilakukan oleh mereka. Dibawa speaker aktif itu ke kuburan. Khutbah. Nah, tentang kematian gitu, sehingga suaranya keras ke sana kemari, mau speaker aktif. Terus berkembang. Enggak akan berhenti di satu titik. Begitu dibuka sedikit, begitu diberi celah, merembet. Terus dianggap ini butuh, ini hajat, ini butuh, ini demi, dan seterusnya. Makanya harus ditutup rapat-rapat. Yang terakhir mungkin terkait syubhat mereka yang membolehkan ziarah kubur bagi wanita. Mereka katakan hadis, kan Rasulullah katakan dalam satu riwayatnya, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat. Zawarat, mereka katakan sighah mubalaghah, fa'al, fa'alat, zawarat, yang berarti wanita yang sering-sering ziarah kubur atau yang banyak melakukan ziarah kubur, itu yang terkena laknat. Sehingga difahami kalau sesekali boleh. Selama dia enggak sering-sering, enggak banyak-banyak ziarah kubur. Untuk menjawab ini, yang pertama, semula kalau dari sisi bahasa mungkin memang zawarat bermakna yang sering, yang banyak. Seperti dalam sigah yang lain, kamu katakan hadza fulan khammar. Wal iyadzu billah. Apa maknanya sering dan ma'ruf banyak mabuknya ini orang? Khammar. Dan sigah yang semisalnya. Hanya saja, kalau itu diterima, lafadz lain yang tersebutkan akhirnya hilang pendalilannya. Enggak berguna. Karena lafadz lainnya kan, zairatil kubur. Bitakhfif. Wanita yang ziarah kubur, mutlak. Enggak ada sering, enggak ada banyak. Kalau hanya ini yang dipakai, akhirnya yang zairatul kubur enggak berguna pendalilannya. Oleh karenanya, perlu dikompromikan, dijamak. Bagaimana penjamaannya? Penjamaannya bahwa tadzif wazan ini, sigha ini, fa'al, bisa diartikan banyaknya itu bukan perbuatannya, tetapi banyak dari sisi pelakunya. Karena yang melakukan banyak, wanita-wanita banyak, maka disebutkan zawaratil kubur. Bukan karena satu wanita sering banyak melakukan ziarah, bukan. Tetapi banyaknya kaum wanita, jumlah kuantitas yang begitu banyak berziarah, maka dikatakan zawaratil kubur. Misalnya mereka 100 orang jumlahnya, berarti kan masing-masing melakukan ziarah. Berarti banyak, jadi banyak, makanya dikatakan zawarat al-kubur. Kalau ditanya apa ada seperti itu dalam bahasa Arab, jawabannya ada. Misalnya di dalam ayat, di As-Sad ayat 50, Jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga Aden yang dibuka untuk mereka pintu-pintunya. Dibuka cuma sekali, bukan mufattahatan, dibuka-tutup, dibuka-tutup, dibuka-tutup berkali-kali. Mufattahah, tadzif. Pintu hanya dibuka sekali, tapi karena pintunya banyak, jannah, maka disebut mufattahatan lahumul abwab. Itu pula yang sama dalam surat Zumar 73, hatta idza ja'uha wa futtihat abwabuha. Futtihat ditadzif. Karena pintu surga banyak, maka ditadzif. Bukan berarti satu pintu dibuka ditutup berkali-kali, bukan. Tetapi kembalinya karena banyaknya pintu, maka disebut banyak, karena masing-masingnya dibuka, walaupun hanya sekali. Maka ini pun demikian, zawarat bermakna banyaknya wanita yang berziarah, sebagai fa'il, sebagai subjek pelaku, bukan banyak dilihat dari kata kerjanya, bukan. Sehingga tetap, walaupun sekali saja, dia sudah terkena laknat ini dari Rasul SAW berziarah kubur. maka itu yang lebih kuat insya Allah, larangan muslimah untuk berziarah kubur jika dia bertakwa dan takut kepada Allah. Ingat orang yang dia cintai yang telah mati, bapaknya kah, anaknya, saudaranya. Cukup dia berdoa di rumahnya. Semoga dirahmati, diampuni, dilindungi dari azab kubur dan semisalnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.